Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita ulang hadis 978. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala, dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, inni uridu an usafir, aku akan pergi bersafar, fa'ausini, mohon berikan wasiat, nasihat kepadaku. Nasihat bagi orang yang akan safar adalah sunnah. Ini salah satu dalil. Dan Nabi sering diminta nasihat, dan Nabi memberikan nasihat atau wasiat berbeda-beda. Tergantung orangnya, sepengetahuan Nabi. Kemarin kita bahas, ada orang minta nasihat kepada Nabi, Nabi hanya menasihati satu kalimat dan diulang-ulang berkali-kali. Apa? La taqtuq, la taqtuq, la taqtuq, la taqtuq, diulang-ulang. Kenapa? Karena Nabi tahu, oh, orang ini pemarah, orang ini gampang emosi. Maka nasihat yang keluar dari mulut Nabi, la taqtuq, la taqtuq, la taqtuq, faraddada mirara. Nah, ini lain lagi. Apa wasiat Nabi, nasihat Nabi kepada laki-laki yang akan bersafar ini? Beliau mengatakan, alaika bitaqwallah, hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah, dengan huruf jar ala, yang berarti wajib. Wajib bagimu untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena bertakwa adalah wajib. Yang kedua, wattakbir ala kulli syaraf, dan hendaklah engkau bertakbir setiap kali berjalan menanjak. Berapa kali kemarin? Iya, 3 kali untuk 1 tanjakan. Nanti menurun atau mendatar, menanjak lagi, bertakbir 3 kali. Walaupun tanjakannya panjang, cukup bertakbir 3 kali. Falamma walla ar-rajul, ketika laki-laki ini sudah berangkat, sudah tidak berada di hadapan Nabi, Nabi mendoakan. Dan doa ini lebih disukai, lebih mustajabah insyaAllah. Doa seseorang untuk orang lain secara gaib, secara rahasia. Saya mendoakan antum tanpa sepengetahuan antum, ini lebih mustajabah insyaAllah. Antum mendoakan saya tanpa saya ketahui, ini lebih dikabulkan insyaAllah. Apa doa Nabi untuk laki-laki ini? Allahumma tuwi lahul bu'da, ya Allah dekatkan yang jauh. Ya, yang 100 km menjadi 90, yang 90 menjadi 70, yang 70 menjadi 60, dan seterusnya. Melihat lafaz dari kalimat beliau, itwi, dilipatkan, dipendekkan, jaraknya itu dipendekkan, yang jauh menjadi lebih pendek. Wahawin alaihi safar, dan mudahkanlah dia dalam bersafar. Makannya, minumnya, kendaraannya, istirahatnya, kesehatannya, semua minta dimudahkan. Di sini riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Fikul hadis استحباب طلب النصح من أهل العلم والفضل والتقوى عند إنشاء السفر. Disukai minta nasihat kepada ahli ilmu, orang yang mulia, orang yang bertakwa, di saat kita akan berangkat safar. Kita punya teman, kita punya guru, kita punya tetangga yang soleh, yang bertakwa. Nah, sunnah kita minta nasihat, ya. Apalagi kita baru belajar, dia sudah lama belajar, barangkali ada sunnah-sunnah dalam safar. Sunnahnya bagaimana? Kami mau bersafar berempat. Nah, dinasihati oleh temannya ini yang sudah lama ngaji. Oh, ambil satu sebagai amir, gitu. Serahkan kepada dia keputusan. Dan wajib bagi kalian bertiga untuk taat, mentaati keputusan dia, walaupun kalian tidak suka, kecuali kalau diperintah maksiat. Yeah. Bacalah takbir ketika menanjak, bacalah tasbih ketika menurun, akan dinasihati, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. خير وصية يتزود بها المسافر هي تقوى الله وتعليمه آداب السفر. Sebaik-baik wasiat yang bisa menjadi bekal bagi seorang musafir adalah wasiat takwa. Wasiat takwa. Karena dengan safar kadang-kadang ketakwaan menjadi hilang atau setidaknya berkurang. Ya. Yeah. Banyak godaan ketika safar, apalagi masih muda, uang banyak, sendirian, jauh dari keluarga, jauh dari istri. Maka nanti akan dibahas oleh beliau keburukan jauh dari keluarga, keburukan jauh dari istri. Ada keburukan di situ, maka jangan lama-lama. Nanti akan dibahas oleh beliau di bab khusus, mungkin setelah ini, ya. Maka hadis yang sudah lalu kita baca, safar sendirian berarti satu apa? Satu syaitan. Safar berdua berarti dua syaitan. Safar bertiga, nah itulah safar. Ya. Maka usahakan jangan sendirian, minimal bertiga. Berselisih para ulama tentang hal ini, saya salim termasuk yang mengharamkan karena dikatakan sebagai syaitan. Ya, ada ulama lain yang memandang ini sebagai makruh saja, seperti Syekh Utsaimin. Yang jelas buruk. Ya. Wa ta'limuhu adab as-safar, dan mengajarkan kepada calon musafir ini adab-adab safar. Bagaimana yang sedang kita pelajari dari mulai berangkat, doa, zikir apa yang harus diucapkan, bagaimana kalau menempati tinggal di sebuah tempat yang jarang kita huni, ya, kemudian kalimat apa yang kita baca ketika kita pulang melihat kota kita, ya. Apa yang harus kita lakukan sebelum sampai ke rumah? Disunahkan kemana dulu? Melakukan apa? Ini adab-adab safar. Yang terakhir, doaul muslim li akhihi bi dhahril ghaib yufiduhu fi safarihi wa hadarihi wa yub'idu anhu makaid asyaitan wa yusilu alayhi siyar. Doa seorang muslim untuk saudaranya secara gaib, tidak di depan orangnya tetapi di belakang, nah, ini berfaedah, bermanfaat di dalam safar, di dalam hadar secara umum, bukan hanya ketika safar saja, ya. maka kita amalkan sunnah ini. Tidak usah diminta, tidak usah dihimbau. Ketika kita tahu saudara kita sakit, misalnya, kita doakan mudah-mudahan sembuh. Jangan menunggu diminta. Kalau diminta berarti bukan dhohril ghaib lagi, apalagi di depan orangnya, bukan dhohril ghaib lagi. Yang terbaik tidak diketahui oleh yang bersangkutan. 979 atau hadis terakhir dari bab ini. Bab bertakbir bagi musafir yang menanjak dan bertasbih ketika menurun. Ini bab terakhir, hadis terakhir. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami bersama Nabi dalam sebuah safar, perjalanan keluar kota. Fakunna idza asrafna ala wadin, ketika kami berjalan menanjak, halalna wa kabbarna. Ada tambahan di sini. Kami bertahlil dan kami bertakbir. Berarti la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wartafa'at aswatuna, kami keraskan suara kami, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, keras suaranya. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai para sahabat, irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Berarti mereka sedang berbuat salah, sedang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, sedang berbuat dosa. Apa? Bertakbir dengan suara keras. Allah tidak suka. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiban. Kalian tidak sedang memanggil-manggil Tuhan yang tuli, yang gaib, yang tidak ada, yang jauh. Ya. Berarti yang sedang kalian seru ini tidak tuli, tidak jauh. Kenapa mesti teriak-teriak? Ya. Innahu ma'akum, dia bersama kalian. Allah bersama kalian. Kenapa mesti teriak-teriak? Kita harus pahami ma'a di sini sebagaimana pemahaman kaum salaf, sebagaimana pemahaman Rasul dan para sahabat, bahwa bersama di sini, ma'iyah di sini adalah ilmu, pengetahuan, penglihatan, pendengaran, bukan zat. Kalau zat Allah tidak mungkin bersama kita, bersama sahabat, tidak mungkin. Allah bersemayam di arsy, zatnya. Tapi Allah bersama kita di muka bumi. Apa? Penglihatannya. Karena ini bahasa Arab, maka harus kita fahami sesuai kaidah bahasa Arab. Sebagaimana orang-orang Arab biasa mengatakan, kunna namshi wal qamaru ma'ana, malam itu kami berjalan dan bulan apa? Bersama kami. Bulan bersama kami. Apakah bulan turun menempel di jasad mereka? Tentu tidak. Bulan tetap di atas. Tapi dikatakan bersama kami. Apanya? Cahayanya, sinarnya. Nah, itulah kaidah bahasa Arab, mengikuti kebiasaan omongan orang-orang Arab. Karena Al-Quran betul-betul bahasa Arab, maka mengikuti kaidah bahasa Arab. Maka Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya selalu melihat, selalu mendengar, selalu tahu. Adapun zat Allah dengan segenap keagungan dan kemuliaannya bersemayam di arsy. Innahu sami'un qarib. Sungguh dia mendengar dan qarib. Apa qarib? Dekat. dekat sekali, sangat dekat. Bagaimana Allah berada di arsana, kita di muka bumi, dibilang dekat, itulah Allah. Itulah Allah. Jangan samakan sifat Allah dengan sifat kita. Ya. Bagaimana Allah selalu berada di arsy, tapi Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Kita katakan itulah Allah. Itulah Allah. Bagaimana kita tidak bingung dengan firman Allah, ucapan Allah, kalau hambaku sholat mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, diapakan oleh Allah? Dijawab, ya, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Coba kalau kita dengan logika kita, itu kalau orang sholat bareng, ya, ada 1000 orang sholat bareng, ya, sini alhamdulillah, di sini bismillah, di sini sholatnya sendiri-sendiri misal. Apakah bingung Allah menjawab? Kan begitu, pikiran kita begitu. Tentu kecil bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah menjawab satu persatu. Tidak serempak, satu persatu dan mudah. Di menit yang sama, di detik yang sama, Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa. Di detik yang sama, Allah memerintahkan malaikat penjaga rahim untuk menulis. Empat hal itu ketika janin berusia 4 bulan di perut ibunya. Yeah. Di saat yang sama Allah perintahkan kepada Jibril. Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Dan seterusnya. Di detik yang sama Allah melakukan 1000 pekerjaan, bahkan 1 juta kecil bagi Allah. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin. Bagaimana kita mau tolak sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah hanya karena logika kita? Seperti logika kita, Allah berada di atas menunjuk. Ya? Lalu bagaimana yang ada di mana misalnya? Amerika. Ya? Amerika kalau menunjuk ke atas berarti iya ke bawah sana kan? Nah, kita mau melogikakan ini gak akan sampai. Udah taati Allah dan Rasulnya. Rasul membenarkan seorang jariah budak yang menunjuk ke atas ketika ditanya aina Allah. Selesai, gak ada masalah. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, karahiyatu raf'i sawti bidu'ai wa zikr, tidak disukainya, berarti haram, mengeraskan suara saat berdoa, saat berzikir. Siapa yang butuh mendengarkan, siapa yang perlu mendengarkan doa kita? Allah. Perlukah saudara-saudara kita dengar? Perlukah tetangga kita dengar? Enggak perlu. Maka berdoa di hadapan Allah, bisik-bisik, okay, dipanjatkan dengan gerakan lisan, gerakan bibir di hati. Enggak perlu ditulis, ya. Yeah. Emang Allah suruh baca, ditulis, ya. Apalagi tulis status, ya. Apa maksudnya ini? Allah suruh baca status, ya. Ya Allah, lindungi kami dalam perjalanan. Ya. Dia ngomong, ditujukan kepada Allah statusnya kan. Berarti Allah suruh baca status. Ya. Ini enggak waras. Enggak waras betul. Ya. Kecuali niat dia lain, niat dia lain, ya. biar orang-orang tahu, ya, lagi safar, lagi ke luar negeri, lain lagi. Dan Nabi kan marah ketika Aisyah coba-coba seperti ini. Saya ingat ketika Nabi berhalangan mengimami sholat, menyuruh Aisyah, memerintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Ya. Abu Bakar Aisyah bilang, sepertinya enggak sanggup Abu Bakar jadi imam ya Rasul. Kenapa? Karena tangisannya mengalahkan bacaannya. Ya. Nabi tahu apa maksud Aisyah ini. Maka Nabi enggak banyak omong, perintahkan Abu Bakar untuk menggantikan aku mengimami sholat. Ya, diulang lagi oleh Aisyah. Ya, Nabi tahu Aisyah berbicara seperti itu bukan maksud Aisyah suruh yang lain saja, jangan, bukan, justru ingin menunjukkan keistimewaan ayahnya. Nabi tahu, maka yang keluar dari mulut Nabi apa? Kamu seperti Sawahibu Yusuf, kamu seperti Zulaikha itu di zaman Yusuf. Apa kata Zulaikha? Marilah pesta buah di rumahku, marilah makan-makan di rumahku. Itu ucapan Zulaikha. Tujuannya? Tujuannya apa? Ingin memamerkan ketampanan Yusuf. Karena dia sakit hati dicela. Masa seorang Zulaikha jatuh hati kepada pembantunya? Zulaikha sakit hati. Ya, kalian belum tahu aja kayak apa gantengnya Yusuf. Ya. Jadi apa yang diucapkan dengan apa maksudnya beda. Itu terjadi pada manusia. Nabi tahu. Ya. Hari ini antum saksikan orang-orang yang mengucapkan apa maksudnya apa. Ya. Ucapannya apa? Selamat menunaikan ibadah puasa. Itu ucapan yang tertera. Tapi maksudnya cobloslah saya. Itu sodaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Omongnya lain, maksudnya lain. Tahu, ya. Jelas. Jelas sih. Begitu juga dengan zikir. Lembut. Lirih. Cukup dengan gerakan lisan dan bibir. Kecuali yang dicontohkan oleh Nabi keras. Mari kita hitung. Satu. Talbiyah. Talbiyah jangan pelan-pelan. Keras. Labbaik Allahumma labbaik. Apalagi? Takbir Idul Fitri. Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini pun keras. Jangan ada yang mengkomando. Jadi sendiri-sendiri. Akhirnya berbarengan enggak masalah. Tapi jangan dikomando. Satu orang rame-rame. Satu orang rame-rame. Ya. Yang kedua, isbatus sam'i wal basari lillah, ketetapan adanya sifat mendengar, sifat melihat pada diri Allah. Dan dengan apa Allah melihat? Dengan penglihatan, dengan mata. Berapa? Dua. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara tentang Dajjal. Beliau mengatakan bahwa Dajjal mengaku Tuhan, mengaku Allah dan disembah. Dan Dajjal akwar. Apa akwar? Matanya buta sebelah. Matanya dua, yang sebelah buta. Bukan matanya satu di tengah-tengah, buka beliau. Matanya tetap dua, tapi yang sebelah buta, seperti anggur kering. Dan Allah, kata Nabi, tidak akwar. Semua orang tahu, tidak akwar berarti matanya dua-duanya berfungsi. Matanya dua. Ya. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Mana mungkin kita tidak berani mengatakan apa yang Nabi katakan? Mana mungkin kita berani mengatakan apa yang Nabi tidak katakan? Nah, itu melanda orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, mengatakan tentang Allah apa yang belum pernah Nabi katakan. Tidak berani mengatakan tentang Allah apa yang Nabi ucapkan. Karena Nabi mengucapkan mata Allah, kedua mata Allah, kedua tangan Allah. Mereka enggak berani. Alasannya ingin mensucikan Allah, ingin membersihkan Allah dari sifat-sifat buruk. Kalau Allah punya dua tangan itu buruk, kan jadi kayak kita. Berarti mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam memperburuk zat Allah. Nabi yang mengatakan kedua tangan Allah, wajah Allah, telapak kaki Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsiru ma'iyyatillahi wa annaha ma'iyyatu ilmin bikafatil khalqi wa ri'ayatin wa qurbin lil mu'minin. Tafsir tentang ma'iyah Allah, kebersamaan Allah, yaitu ilmu, seperti penjelasan tadi, bukan zat. Adapun zat Allah tidak di mana-mana, tidak kemana-mana, tapi dengan segala keutamaan dan keagungannya bersemayam di arsy. Bayanun annallaha ta'ala la yagibu an khalqihi fayunaduhu bal qaribun mujib. Keterangan bahwa Allah tidak gaib, tidak berada di tempat yang jauh yang tidak mendengar kita lalu kita teriak-teriak. Tidak. Ya. Tapi Allah qarib. Allah dekat, Allah mujib. Allah mengabulkan doa. Ya. Kemudian bab ke 172. Babu istihbabid du'a fi safar. Bab tentang disukainya berdoa ketika safar. Karena salah satu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah adalah doanya orang yang sedang safar. Maka ketika antum safar, jangan lupa berdoa atau mendoakan orang lain. Mendoakan keluarga, mendoakan anak istri, mendoakan orang tua dan seterusnya. Ini dalilnya. Hadis pertama atau hadis 980. Hanya ada satu hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasu da'awatin. Ada tiga doa mustajabatun yang diijabah. Kira-kira pembatas bukan? Berarti doa yang akan diijabah hanya tiga? Tentu tidak. Ini bukan pembatas. Ya, banyak Nabi menyebut bilangan, tapi bukan pembatas. Ada berapa bayi yang bisa bicara waktu masih bayi? Kata Nabi ada berapa? Pernah kita baca hadisnya. Ada tiga. Tapi kalau kita kumpulkan semua hadis, ternyata ada empat atau lima. Berarti Nabi mengatakan tiga bukan pembatas. Ada berapa orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah. Beliau juga mengatakan ada tiga. Tapi kalau kita kumpulkan semuanya, ada empat atau lima. Ya. Berarti ada bilangan-bilangan yang disebut oleh Nabi, tapi bukan pembatas. Berapa hari, berapa malam seorang wanita bersafar yang harus bersama mahram, Nabi menyebut tiga hari, tiga malam. Apakah ini pembatas? Juga bukan pembatas. Ya. Maka kita butuh para ulama untuk menjelaskan bilangan ini pembatas atau bukan. Kita butuh penjelasan para ulama. Kita tidak sanggup ya. Dan kita belum baca seluruh Sahih Bukhari, seluruh Sahih Muslim, seluruh Sunan Abu Dawud, Nasa'i, kita belum baca semua. Maka kita butuh penjelasan para ulama. Ya, maka jangan mudah-mudah membaca satu hadis, dua hadis lalu kita simpulkan. Membaca lima hadis, sepuluh hadis lalu kita simpulkan. Jangan. Ya. Berbeda ketika Nabi mengatakan tujuh langit. Kira-kira ada langit ke-8? Tidak ada. Langit memang tujuh. Maka tujuh itu betul-betul pembatas. Ya. Maka tahulah kita ada bilangan-bilangan yang disebut oleh Nabi, tapi itu bukan pembatas. Tentu ada hikmah, ada maksud. La syakka fihin, tidak syak lagi. Tiga doa ini insya Allah pasti terkabul. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang didolimi, doanya orang yang terdolimi mustajab. Maka Nabi mengatakan ittaqu da'watal mazlum, takutlah, berhati-hatilah terhadap doanya orang-orang yang engkau dolimi. Dan doanya biasanya doa apa? Doa baik apa doa buruk? Tentu doa buruk. Doa buruk. Maka Nabi mengatakan ittaqu, hati-hatilah. Kalau doa baik, tentu Nabi akan mengatakan carilah, kan gitu. Carilah doa orang yang engkau dolimi. Kita dolimi dulu, habis itu suruh doa. Ya mana mau dia. Tentu doanya doa buruk, bukan doa baik. Dari sini keluar hukum bahwa mendoakan buruk untuk sesama muslim boleh kalau dia dizalimi. Kalau dia dizalimi, ini bukan kafir saja, muslim, sesama muslim yang mendzalimi kita, seorang muslim, bahkan seorang syekh, bahkan siapapun. Siapapun. Contohnya Nabi berlindung kepada Allah dari doanya orang-orang yang beliau zalimi. Ya. Berarti seorang nabi pun kalau zalim, ya bisa didoakan buruk. Tapi Nabi kan pemaksud. Ya, sahabat, ulama, kiai tidak terjaga, tidak maksud, bisa saja berbuat zalim. Didoakan buruk bisa terkabul insyaallah. Yang kedua, wada'watul musafir, doanya seorang musafir, ini pun mustajabah, insyaallah doa baik. Yang terakhir, da'watul walidi ala waladihi, doa seorang ayah, doa orang tua untuk anaknya. Kira-kira doa baik apa doa buruk? Baik apa buruk? Buruk. Tahu buruk dari mana? Tahu buruk dari mana? Lihat hurufnya, huruf jarnya. Pakai li apa pakai ala? Pakai ala. Pakai ala. Kalau doa baik bukan pakai ala, tapi pakai li. Apa terjemahannya di situ? Ada yang bawa terjemah? Iya, buruk. Apa doa gitu aja? Kutukan. Iya, kutukan doa buruk kan? Tepat terjemahan itu. Kutukan. Kutukan adalah doa buruk. Ya. Tapi kalau kutukan itu terjemahan dari laknat, ya kurang tepat. Sebab laknat adalah doa buruk untuk akhirat, bukan untuk dunia. Mungkin bahasa kita agak berbeda, kutukan dunia. Kalau laknat itu akhirat. Maka Nabi melaknat beberapa suku, suku Re'lin, suku Za'wan, dikutuk oleh Nabi, dilaknat oleh Nabi, dilarang akhirnya oleh Allah. Kunut selama sebulan itu. Ya. Kunutnya tidak dilarang, tapi menyebut orang per orang, menyebut satu suku untuk dilaknat, ini tidak boleh. Ya. Kecuali yang jelas-jelas terlaknat, misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, Qarun, Iblis. Adapun orang-orang kafir, bahkan musuh-musuh Islam hari ini yang masih hidup, bahkan membantai kaum muslimin, belum boleh dilaknat. belum boleh dilaknat. Ya. Nah, tidak ada tidak mustahil mereka masuk Islam. Ya. Sebagaimana suku-suku yang dilaknat oleh Nabi kan akhirnya masuk Islam. Termasuk orang-orang yang dikutuk, dilaknat oleh Nabi, disebut namanya di situ, akhirnya juga masuk Islam. Nah, ini pelajaran bagi kita. Dilaknat oleh Nabi masuk Islam. Apalagi cuma laknat kita. Maka jangan melaknat. Fikul hadis. At-tahdhiru minadz-dzulmi. Tahdhir memperingatkan kita jangan berbuat zalim. Li'anna 'aqibatahu waqimah. Wada'watul mazlum mustajabatun wa in kana kafiran. Lihat, walaupun kafir, walaupun yang kita zalimi ini seorang pendeta, seorang pastor, orang kafir, tokoh kafir, tetap saja kalau dia berdoa memohon kepada Tuhannya, kepada Allah, Allah kabulkan. Dan keburukan itu menimpa kita. Maka haram bagi kita mendzalimi walaupun orang kafir, apalagi sama muslim. Haddun lil musafiri 'ala ad-du'a'i lima yatahassalu lahu min al-ijabah. Anjuran bagi para musafir untuk berdoa karena insyaallah mustajabah. Banyak dari kita lupa berdoa padahal sedang safar. Maka pergunakan baik-baik. Apalagi safar dalam rangka taat di tempat yang mustajabah, di Raudhah misalnya, di Hijr Ismail misalnya, di Maqam Ibrahim misalnya. Nah, ini lebih-lebih lagi. Jangan lupa berdoa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Dan Allah tidak marah ketika diminta, terus diminta, diminta, diminta. Bahkan Allah malah senang. Justru ketika kita tidak pernah meminta kepada Allah, Allah murka. Wujubu birril walidain wa adami idabihim bi ayyi shaklin min al ashqa likay la yad'u ahaduhum fa inna da'watahu mustajaba. Wajib birrul walidain. Apa birrul walidain? Ya, berbakti kepada orang tua. Dan tidak boleh membuat mereka marah dengan cara apapun, dengan maksud apapun, walaupun maksudnya itu baik, dakwah, mengajak orang tua kita kepada sunnah, tapi dengan membuat mereka marah, jangan. Lebih baik enggak usah. Mereka tersinggung, mereka marah kalau kita sampaikan ini. Ya sudah, kan enggak wajib. Kalau anak istri ya, anak istri wajib kita dakwahi. Orang tua tidak. Ya. Maka tunjukkan kebaikan kita, akhlak kita, sehingga beliau ridho pada kita. Nah, nanti jalan dakwah itu insya Allah mudah. Jangan belum apa-apa langsung kita dakwahi, kita ajak ini bid'ah pak, ini bid'ah bu, tersinggung. Ya, yeah. Maka disebutkan oleh beliau di ini bi ayyi syaklin minal asqa, dalam bentuk apapun. Ya. Agar apa? Agar orang tua tidak mendoakan buruk kepada kita. Berarti doa tadi doa buruk. Yang terakhir, haddun lil walidaini fi 'adami ta'ajjuli bid du'a'i 'ala al aulad wal amwat bal ad du'a'u lahum bil khairi wat tawfiqi was sadad. Anjuran bagi para orang tua untuk tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru mendoakan buruk bagi anak karena emosi, karena tersinggung. Nah, kita tidak punya anak, anak kita mencengkelkan, anak kita bikin kesel, jangan buru-buru. Nah, sekali kita mendoakan buruk, insya Allah akan dikabulkan, alhamdulillah. Walaupun akhirnya kita menyesal, sudah dikabulkan, kita sendiri yang menyesal. Maka tahan lisan kita, mulut kita. Jangan buru-buru mendoakan buruk untuk anak. Ya, 173. Bab 173. Babu ma yad'u bihi idza khafa nasan aw ghayrahu. Bab tentang ucapan doa saat kita takut kepada seseorang atau satu kelompok dan lain-lain. Takut apapun. Hadis nomor 981. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau takut terhadap satu kaum. Beliau sebagai manusia biasa, bukan malaikat, ada rasa takut. Pernah punya rasa takut. Bukan berarti beliau penakut, tidak. Manusia paling pemberani di muka bumi ini adalah Rasulullah. Seluruh sifat baik, Rasulullah adalah yang pertama. Paling dermawan di muka bumi ini, Rasulullah. Paling sabar di muka bumi ini, Rasulullah. Paling zuhud di muka bumi ini, Rasulullah. Seluruh sifat baik, Rasulullah adalah orang yang nomor satu. Nah, termasuk berani. Ya. Tapi bukan berarti beliau tidak pernah takut. Beliau pernah. Ya, kita salat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Hadis 981 kita selesaikan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau takut terhadap satu kaum, beliau berdoa. Allahumma ya Allah, inna naj'aluka fi nuhurihim. Sungguh kami jadikan engkau di leher-leher mereka. Maksudnya untuk membinasakan mereka, membunuh mereka, menyembelih mereka. Wa na'udzu bika min syururihim. Kami berlindung kepada engkau ya Allah dari keburukan mereka. Musuh tentunya. Karena yang beliau, yang jahat kepada beliau, yang ingin menyerang beliau adalah musuh. Tidak ada kaum muslimin, sahabat beliau yang ingin mencelakakan beliau. Begitu juga zaman Abu Bakar. Tidak ada kaum muslimin yang mencelakakan, membunuh Abu Bakar. Begitu juga di zaman Umar. Tidak ada kaum muslimin yang ingin membunuh beliau. Dan ternyata beliau dibunuh bukan oleh seorang muslim. Berbeda sejak mulai zaman Utsman. Siapa yang membunuh Utsman? Seorang muslim. Siapa yang membunuh Ali? Seorang muslim. Adapun pembunuh Umar, tidak. Maka selagi tiga manusia ini masih hidup, belum ada fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar. Setelah Umar terbunuh, maka muncul fitnah. Maka Umar dikatakan oleh Nabi sebagai qoflul fitnah, gemboknya fitnah, pintunya fitnah. Selagi Umar masih ada, fitnah itu belum muncul. Fikul hadis, al-wiqayatu minal a'da'i wal ghalabati 'alaihim la takunu illa binasrin minallah wa ta'yidihi. Selamat dari musuh itu tidak lain karena pertolongan dari Allah. Jangan menyombongkan kekuatan kita. Kita bisa mengalahkan musuh karena kekuatan kita, karena persenjataan kita, karena persatuan kita. Tidak. Kita bisa menang melawan musuh karena ditolong oleh Allah. Allah yang menolong kita. Caranya macam-macam. Maka hari ini ketika kita keadaan seperti ini, berarti memang tidak sedang ditolong oleh Allah. Allah tidak berkenan menolong kaum muslimin sehingga kaum muslimin seperti ini. Coba kalau Allah berkenan menolong kaum muslimin hari ini juga, gak usah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, hari ini juga, hancur itu Amerika, hancur itu Yahudi, Nasrani. Kalau Allah berkenan menolong kaum muslimin, berarti Allah belum berkenan menolong kaum muslimin. Dan itu pembahasan kita selama ini. Kenapa Allah belum juga berkenan menolong kaum muslimin? Daf'u syarril a'da'i la yakunu illa minallahi ta'ala. Li'annahu ya'lamu ma takunnu suduruhum wa ma yu'linu. Begitu juga sebaliknya, selamat dari keburukan musuh itu juga pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak akan selamat dari keburukan musuh, kejahatan musuh, serangan musuh. Karena Allah mengetahui apa yang dirahasiakan di dada mereka dan apa yang mereka tampakkan. Dua-duanya Allah tahu. Yang terakhir, yang bagi isti'adzatu billahi min syarril a'da wa adami tamanni liqa'ihim. Wajib berlindung kepada Allah dari keburukan musuh dan jangan berharap-harap apa? Ini larangan Nabi. Jangan berharap-harap ketemu musuh. Salah satu yang tidak boleh ada pada diri kita, berharap-harap ingin ketemu musuh. Enggak boleh. Ketika kita berada dalam damai perang, tidak perang-perang ya, lalu kita berharap-harap ya, kapan ada musuh ini ya, udah lama nih gak ada, cari-cari musuh ini gak boleh. Musuh di depan mata tidak boleh kita lari, kita hadapi, tapi nyari-nyari tidak boleh ya. Berarti memang dia perang karena hobi dia, karena kesukaan dia. Maka kalau lama enggak perang, gatal pengen perang, bukan karena Allah. Ya. Nah, tidak boleh kita berharap-harap bertemu musuh. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan, bagaimana hubungannya antara anjuran safar sebaiknya hari Kamis pada pagi hari dengan perjalanan pada malam hari, jarak yang didekatkan? Itu kan awal kan perjalanan itu kan di zaman Nabi kan berhari-hari, dari Mekah sampai ke Madinah, dari Madinah sampai ke Tabuk, itu kan berhari-hari. Nah, kalau mau nggak apa-apa, nggak dosa. Itu mengawali perjalanan safar itu di Kamis pagi, sudah kita bahas hadisnya. Nah, nanti perjalanannya kan berhari-hari, tempuhlah di malam hari. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Siang istirahat. Ya. Misalnya habis sholat isya dalam menjelang subuh berhenti. Ya, habis subuh istirahat misalnya kan. Nah, nanti jalan lagi. Duhur istirahat, habis duhur tidur istirahat, nanti jalan lagi, itu kan berhari-hari. Ya. Di dalam hadis yang telah lewat disebutkan sunnah keluar safar hari Kamis subuh. Ini sama dengan yang tadi ya. Saya pernah mendengar hadis tentang malaikat maut yang mengunjungi atau melihat kita setiap hari 70 kali. Sahihkah hadis tersebut? Oh, mohon, saya enggak tahu. Ya. Ada di mana? Saya tidak tahu, oh, mohon. Apakah kalau safar naik mobil ketika ditanjakan dan turunan perlu takbir dan tasbih? Jawabnya? Iya. Karena Nabi menanjak pakai apa? Apakah jalan kaki terus? Kan pakai kendaraan. Sama kan? Unta juga kendaraan, kuda juga kendaraan, motor kendaraan, mobil, pesawat kendaraan. Ya. Nah, pesawat tentu ketika apa itu? Landing ya, take off gitu. Sudah di atas mungkin mendatang. Apakah boleh meminta seseorang yang safar untuk mendoakan yang baik kepada kita? Boleh. Boleh, ini umum. Ketika safar, ketika tidak safar, boleh kan minta doa? Walaupun doa sendiri lebih baik. Minta doa kepada orang lain boleh, tidak tercela. Nabi pernah minta doa kepada Umar kan? Tapi doa sendiri lebih baik. Lebih sikoh kepada Allah doa sendiri. Sama dengan minta rukyah. Minta rukyah tidak disukai kan? Bahkan keluar dari 70 ribu yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Rukyah sendiri lebih baik. Mohon penjelasan hadis tentang berpindah tempat untuk sholat sunnah ba'da sholat fardu. Apakah ada hadis sahih? Iya. Iya. Jadi disunahkan antara sholat fardu dengan sholat sunnah ba'diyah itu dipisah. Dipisah. Jangan selesai salam sholat fardu langsung ba'diyah maghrib, langsung ba'diyah isya, langsung ba'diyah zuhur, harus dipisah. Dengan apa? Pertama dengan zikir wirid istighfar. Yang kedua dengan ngobrol. Ya. Yang ketiga dengan pindah tempat. Yang keempat ya jangan di masjid. Ya, ini yang terbaik. Sholat ba'diyah tidak di masjid. Di masjid tentu boleh. Apakah doa ahli bid'ah dan orang awam yang mendoakan keburukan kepada orang alim dan ahli ibadah bisa mustajabah? Ya, kalau didolimi. Ya, jangankan ahli bid'ah yang masih muslim. Kafir sekalipun. Kafir sekalipun. Kafir tentu lebih buruk daripada kaum muslimin yang ahlul bid'ah. Yang suka berbuat bid'ah. Orang kafir saja dikabulkan oleh Allah kalau dia didolimi, apalagi sekedar ahlul bid'ah. Maka tidak boleh kita dolim terhadap ahlul bid'ah. Mereka dolim kepada ahlus sunnah, biar jangan balas kedoliman mereka dengan kita berbuat dolim pula. Apa yang harus dilakukan orang tua yang terlanjur mendoakan keburukan pada anaknya dan menyesal? Mohon ampun kepada Allah dan mendoakan kebaikan untuk anak. Mendoakan kebaikan untuk anak. Safar yang dimaksud di hadis tersebut, apakah safar dari kota ke kota, dari masjid ke masjid seperti jamaah tabligh? Ya, safar ketika ada keperluan. Kenapa kita ke Surabaya? Ya karena kita mau silaturahim dengan keluarga di sana. Ada keperluan, ada bisnis di sana, mengantarkan anak kita pesantren di sana, ada keperluan. Bukan tanpa keperluan sebagaimana yang disebut sih. Dari masjid ke masjid tidak ada keperluan. Ya. Ngajak orang untuk sholat berjamaah di masjid sementara itu masjid orang. Kenapa tidak masjid? Kita mengajak orang berjamaah tentu tidak salah. Amar ma'ruf. Tetapi kenapa masih jauh-jauh? Ya. Apakah pulang kampung bisa disebut safar? Iya. Contohnya siapa? Contoh besar. Iya, Rasulullah SAW pulang kampung kemana? Ke Mekah. Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. 10 hari ketika putuh Mekah, 18 hari ketika Haji Wada, beliau ke Mekah, pulang kampung kan? Selalu sholat 2 rakaat. Tidak pernah 4 rakaat. Mohon dijelaskan tentang doa orang tua yang buruk yang diijabah. Apa doa yang baik juga dikabulkan? Tentu. Tentu. Tetapi menurut dalil di atas, yang buruk lebih. Karena kan sakit hati. Enggak mungkin orang tua mendoakan buruk untuk anak, enggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kalau tidak saking sakitnya. Terlalu tersinggung, murka. Nah, tentu luar biasa doanya itu. Maka Allah kabulkan. Ya. Kalau sekedar tersinggung sedikit, enggak enak hati, insya Allah orang tua tidak akan mendoakan buruk. Kok sampai mendoakan buruk, berarti luar biasa tersinggung. Maka dikabulkan. Bagaimana doa baik? Insya Allah dikabulkan. Apakah artinya doa buruk orang tua lebih mustajabah daripada doa baik? Ya, barusan dibahas. Doa buruknya lebih di kampus-kampus sering diadakan kajian-kajian yang sering sekali diteriakkan takbir di dalamnya dengan aba-aba dari MC. Bagaimana hukum takbir seperti jelas bid'ah? Jelas. Takbir sunahnya tadi ketika jalan menanjak. Ya. Dan kan Rasulullah sering sekali berkhutbah yang membuat semangat para sahabat, semangat untuk berjihad. Apa dari sahabat? Allahu Akbar. Ya, bakar merah, Allahu Akbar. Enggak ada. Semuanya dia. Ya, semuanya dia. Enggak ada begitu. Ya. Rasulullah mengucapkan nama beliau Rasulullah Muhammad. Para sahabat sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Ini juga enggak ada riwayat seperti itu. Ya. Wajib bagi kita berselawat ketika nama Nabi disebut, tapi cukup dengan gerakan bibir, gerakan lidah. Tidak perlu dengan seperti itu. Jelas ini. Kalau dalam hati ya, salat, doa dalam hati. Bidah. Boleh, Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Tapi dengan gerakan bibir, gerakan lisan, tentu lebih abdul. Ya. Dengan hati, boleh. Terutama ketika kita sedang sholat, sedang sujud. Dan doa yang kita panjatkan bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia misalnya. Maka para imam memfatwakan cukup dalam hati saja. Jangan dengan gerakan lisan, gerakan bibir. Habis kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.